Jangan sampai kita menyesal kalau ternyata kita tidak bisa memanfaatkannya dan ternyata ini Ramadan terakhir kita dan kita tidak mendapatkan Ramadan setelahnya abada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan raghima an pumri'in dakhala syahrul Ramadan thumma yakhruj wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh rugi orang yang memasuki bulan Ramadan dan kemudian keluar daripadanya tanpa mendapatkan ampunan apa-apa. Maka dikatakan oleh Jibril, amin. Atau dikatakan oleh Rasulullah SAW, amin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Karena kejadian itu adalah ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar dan menyatakan amin, amin, amin. Tiga kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama ammanta. Atas apa engkau mengaminkan? Maka Nabi menyatakan, adani Jibril. Barusan Jibril mengatakan, raghima anfun, thumma raghima anf. Sungguh celaka, sungguh kecewa. Orang yang disebut namamu, tetapi tidak bersalawat kepadamu. Qul amin, katakan amin. Maka Nabi menjawab, amin. Kemudian yang kedua, raghima anfum ri'in adraka abawaihi. Walam yudkhilahul jannah au ahadahuma walam yudkhilahul jannah. Semoga celaka, semoga rugi orang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Qul amin. Beliau menjawab amin. Yang ketiga, raghima anfum ri'in dakhala syahr ramadhan. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang memasuki bulan Ramadhan. Thumma yakhruj wa lam yughfar lahu. Kemudian keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Qul amin. Dijawab amin. Aw kama qala fi hadhihi riwayah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiga model manusia ini adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan sebuah kesempatan. Orang-orang yang melupakan kenikmatan azimah berupa fursah, berupa kesempatan. Yang pertama, kesempatan untuk mendapatkan pahala dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mendengar ucapan nama Nabi disebut, mendengarkan nama Rasulullah disebut dalam keadaan dia tidak bersalawat. Sungguh dia menyia-nyiakan kesempatan. Padahal man salla alaiya sallallahu alaihi biha ashran. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah akan memberikan kepadanya 10 salawat. Ini kesempatan emas. Ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita bersalawat dan kita akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat. Demikian pula yang kedua, orang-orang yang sempat bertemu orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak bisa mengambil kesempatan. Padahal siapa yang memiliki walidain au ahadahuma, maka dia sangat mudah untuk masuk ke dalam surga. Karena dikatakan ridhal rabb fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Maka sangat mudahnya bagi kita kalau kita sempat berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita masih sempat menemui, sempat mendapati bapak kita atau ibu kita, sangat mudahnya kita mendapatkan jannah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ada seorang yang datang kepada Nabi dengan bangga. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu dengan meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Dia merasa bahwa dia bisa mengalahkan tarikan kedua orang tuanya untuk datang pada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, irji', kembali engkau kedua orang tuamu. Dan bikin dia tersenyum sebagaimana engkau kemarin membikin dia menangis. Ikhwani fiddina a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka raghima anfum ri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka orang yang sempat ketemu orang tuanya atau salah satunya, kemudian tidak bisa dia masuk jannah dengannya. Kasihan, celaka dia, rugi wallah. Demikian pula yang ketiga, orang yang masuk di bulan Ramadan, dia seakan gembira dengan kegembiraan kaum muslimin, seakan dia merayakan bulan Ramadan, tetapi dia tidak memanfaatkannya untuk beribadah. La salata wala saum wala ibadah wala dzikr. Maka dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan apapun, bahkan tidak mendapatkan ampunan. Atau mereka-mereka yang memasuki bulan Ramadan tetapi dia rusak dengan akhlaknya sendiri, dia rusak dengan ucapannya sendiri, dia rusak dengan berbagai macam sumpah serapah, kemarahan, kemurkaan, ucapan yang melampaui batas dan berlebihan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syahrul shaum dijuluki pula dengan syahrul sabr, hari sabar, bulan sabar, karena memang bulan ini mengajari kita untuk sabar. Dilarang kita untuk makan dan minum, dan dilarang kita untuk melakukan apa yang merupakan pembatal-pembatal puasa. Tidak lama, sampai terbenam matahari. Sebentar, sabar. Sabar dengan kelaparan, sabar dengan kehausan, sabar dengan syahwat. Sebentar lagi, kita akan berbuka. Maka ini melatih diri-diri kita agar kita kaum muslimin terlatih untuk sabar. Adapun sabar dari yang haram, sabar dari penyimpangan, sabar dari berbagai macam syahwat, sebentar, tidak lama, sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan jannah dan kita berbuka saat itu. Tidak ada yang dilarang, tidak ada yang diharamkan. Semuanya dibebaskan, bahkan diberikan nahar, sungai, dari sungai susu dan sungai khamr. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sabar, sampai saatnya berbuka. Sabar sampai kita mati. Sabar sampai kita dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mendapatkan hisaban yasira. Itulah harapan setiap muslim. Itulah harapan kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Nabi memperingatkan untuk jangan emosi. Jangan marah. Ya Rasulullah awsini. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, berikan aku wasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia mengulang-ulang lagi, ya Allah berikan padaku wasiat khusus untukku, la taghdab. Diulang lagi, jawabannya sama, la taghdab, jangan emosi, jangan marah, jangan emosi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, berlatihlah hari ini di bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Berlatihlah hari ini dan untuk seterusnya, agar kita bisa menahan emosi, bisa menahan marah, bisa sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dalam keadaan tidak sabar, mesti dia akan melakukan berbagai hal yang dilarang. Kadang kebablasan dalam ucapan, kadang ghulu berlebihan dalam menilai, kadang dia mengkafirkan, kadang dia membunuh, kadang dia menghalalkan darah, ila akhirih. Ini semua karena emosi dan kemarahan. Tidaklah khawarij sesat menyimpang kecuali karena melampiaskan amarah. Tidaklah orang terjerumus ke dalam ghulu kecuali karena amarah. Tidaklah seorang menjadi mutatarrif ekstrim kecuali karena kemarahan. Tidaklah mereka menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Nabi mutanatti', halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas. Seringkali mereka yang melampaui batas adalah karena emosinya, karena kemarahannya. Wa usikum bi taqwallah, maka aku wasiatkan kepada hadirin untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wasbiru, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah. Innal amra qarib, hendaklah bertakwa kepada Allah dan sabarlah, sesungguhnya urusannya sebentar, tidak lama lagi kita akan berbuka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, urusannya tidak lama. Hatta starah au sturih, imma kita istirahat dari keboliman orang-orang yang zalim, atau kita diistirahatkan dari mereka. Imma mereka yang Allah hilangkan, walhamdulillah rabbil alamin, atau kita yang Allah wafatkan. Kedua-duanya adalah akhir dari perkara yang berat, akhir dari perkara yang sungguh pahit. As-sabru sibr, yang namanya kesabaran itu memang pahit, yang namanya kesabaran itu adalah sibr, sejenis obat jadam yang sangat pahitnya, disebut dengan nama sibr. Maka kata para ulama, as-sabr sibr, memang kesabaran itu pahit, tetapi dia adalah perkara yang akan menjaga kita dari ghulu, dari keekstriman, akan menjaga kita dari perkara yang melampaui batas atau kebablasan, yang akan menjaga kita dari penyimpangan dan kesesatan, yang akan menjaga mulut kita dari sumpah serapah, menjaga mulut kita dari kata-kata kotor, yang menjaga diri kita dari perkara-perkara yang haram. Was-sabr huwal istiqamah, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Kesabaran itulah istiqamah. Kesabaran merupakan istiqamah, dan istiqamah itulah kesabaran. Dia tetap di jalan Allah, dia tetap di atas Quran wa sunnah, dia tetap di atas dalil, walaupun dia sangat marahnya, walaupun dia sangat emosinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesabaran adalah sifat seorang mukmin. Kesabaran adalah perkara yang harus ada menyertai seorang yang beriman. Wasabr fil iman karra'si minal jasad, kesabaran dalam keimanan seperti kepala dalam jasad. Kemudian ucapan Ali bin Abi Thalib mengeraskan suaranya, ala la imana liman la sabar lahu, ketahuilah tidak ada iman bagi mereka yang tidak punya kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dikatakan kedudukannya seperti kepala dalam jasad, maka kalau sebuah jasad tanpa kepala, maka hanya onggokan daging yang tak ada harganya, tidak berguna. Demikian pula iman tanpa kesabaran. Maka beliau menyatakan dengan kalimat yang tegas, ala la imana liman la sabar lahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan tentang sabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura, hendaklah engkau sabar di dalam hukum Rabbmu, jangan turuti athiman aw kafura, jangan turuti pendosa atau orang kafir. Ini juga mengandung makna istiqamah. Sabarlah di dalam hukum Allah. Sabarlah di atas sunnah. Sabarlah di atas dalil-dalil, di atas hujjah. Jangan terbawa oleh tarikan-tarikan para pendosa, atiman atau kafura, atau orang-orang yang kafir. Istiqamahlah. Godaan pasti datang. Ujian pasti akan kita hadapi. Dan itu adalah dunia. Darul ibtila, tempat ujian. Allah juga berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqa. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu hak. Artinya hendaklah kita sabar bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Kalau kalian mendapatkan berbagai macam gangguan, godaan atau fitnah-fitnah dari orang-orang kafir, maka ingatlah janji Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Sungguh wajib atasku, kata Allah, untuk memenangkan orang-orang mukmin, untuk menolong orang-orang mukmin. Ini janji Allah. Selama kita membela agama Allah, Allah menjanjikan intansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Asbir, inna wa'adallahi haqq. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah pasti akan datang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah menyatakan, fasbir ala ma yaqulun wahjuruhum hajran jamila. Sabarlah atas apa-apa yang mereka ucapkan, dan tinggalkanlah dengan cara yang baik. Kalimat-kalimat yang jelek, tuduhan-tuduhan palsu, berbagai macam kata-kata yang menyakiti hati selalu berdatangan dari musuh-musuh sunnah, dari musuh-musuh ahlus sunnah, dari ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlul dalal. Dan itu sunnatullah sejak dulu, bukan baru sekarang. Yang namanya ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, kelompok-kelompok sesat, selalu menuduh ahlus sunnah, selalu menuding ahlus sunnah, selalu memfitnah ahlus sunnah, dan itu sejak dulu. Maka fasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan, wahjurhum hajran jamila, dan jauhilah mereka, tinggalkanlah mereka, hajar mereka. Selesai. Ada apa kita mendengarkan ucapan mereka? Irham adhanakum, sayangilah telinga kalian, sayangilah hati-hati kita, jangan dengarkan ucapan mereka. Paling sedikit akan menyakitkan hati, bisa jadi akan menyesatkan. Fahjurhum hajran jamila, jauhilah dengan cara yang baik. Allah juga berfirman, wasbir ala ma asabak. Sabarlah atas apa yang menimpamu. Sabarlah atas musibah-musibah yang menimpamu. Karena semua dengan takdir Allah, dan takdir-takdir Allah semuanya memiliki hikmah. Wallahu ahkamul hakimin. Allah Maha memiliki hikmah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fabashshir as-sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, kami dari Allah dan akan kembali, dikembalikan kepada Allah. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita lahir tidak memiliki apapun. Kita lahir dalam keadaan tidak memiliki apapun, bahkan pakaian sekalipun. Lahir dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak memakai sendal, tidak memakai alas kaki, enggak punya apapun. Kemudian Allah beri sampai kita memiliki segala sesuatu. Kalau kemudian dengan takdir Allah terjadi musibah dan hilang semua itu, kita katakan ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini ungkapan kesabaran. Menerima apa yang Allah takdirkan. Kul syai' fi salih. Semuanya ada kebaikannya. Semua ada hikmahnya. Semua apa yang ditakdirkan pasti di sisi lain ada kebaikan. Sabarnya kita menjadi pahala. Sabarnya kita akan menghapuskan dosa. Sabarnya kita akan menjadikan pelajaran buat kita. Sungguh demikian banyaknya orang yang ditimpa musibah tetapi tidak mengambil pelajaran apapun. Berbeda dengan para sabirin. Ketika dia ditimpa musibah, dia mendapatkan pelajaran. Ini karena dosa-dosa. Ini karena kesalahanku. Aku akan berupaya akan lebih baik dari ini. Astaghfirullah. Ampuni aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosaku. Perbaiki akhlakku. Perbaiki ibadahku ya Allah. Aslihni. Berdoa pada Allah. Berharap kepada Allah. Agar jadikan lebih baik. Karena merasa Allah tidak mungkin menakdirkan takdir-takdirnya. Pasti. Kecuali pasti dengan keadilan, dengan hikmah. Fadlullah ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdi al-muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka ridaka wa na'udhu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawafana ma'al abrar. Allahumma ja'alna min as-sabirin. Allahumma ja'alna min as-syakirin. Allahumma ja'alna min al-mu'minin as-salihin. Allahumma nas'aluka الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.